الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومواله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد Alhamdulillah bertemu pada tengah hari ini dengan keizinan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita menyambung pengajian kepada kitab pengajian Fiqhul Islami. Dan hari ini masih lagi membahaskan bab yang berkaitan dengan talak atau perceraian, yang mana telah pun kita ambil pada kuliah yang lalu tentang bilangan-bilangan talak. Dari tersambung pengajian ke surat 385 di bawah tajuk istisna. Istisna di dalam talak. Istisna di dalam talak. Yang mana telah pun kita ambil dalam kuliah yang lalu bahawa lafaz talak terbahagi kepada dua. Yang pertama lafaz sarih, lafaz jelas, lafaz nyata. Yang kedua lafaz kinayah, lafaz sindiran, lafaz yang tidak jelas dan tidak nyata. Jadi lafaz sarih ni jatuh talak walau dalam keadaan apa sekalipun, sama ada diniatkan atau tidak diniatkan. Manakala lafaz kinayah hanya jatuh talak jika diniatkan dengan maksud menceraikan. Tetapi jika tidak dengan niat menceraikan, maka tidak jatuh talak. Dan kita juga telah bicara pada kuliah lalu tentang talak tiga sekaligus, ataupun melafazkan talak lebih daripada bilangan tiga. Contohnya, aku talakkan engkau dengan talak 1,000 misalnya. Maka kita telah ambil dalam kuliah lalu bahawa menurut jumhur fuqaha, maka jatuh kepada talak yang paling maksimum, yakni tiga. Jadi kalau lebih daripada tiga, dia jatuh tiga. 1,000 ke 1,000,000 ke. Ya? Maka jatuh tiga. Hari telah lihat hari-hari tajuk surat 385 istisna. Istisna ni artinya pengecualian. Ya, pengecualian. Artinya lafaz talak secara istisna. Istisna artinya mengurangkan maksud perkataan yang telah terdahulu dengan perkataan yang kemudian. Ya, melainkan. Maksud istisna tu melainkan. Ya, contohnya saya benci ataupun saya tidak suka makanan itu, melainkan. Maka di sana ada istisna, ada pengecualian. Seperti la ilaha illallah. Ya, tidak ada Tuhan yang disembah illallah. Istisnanya melainkan Allah. Jadi istisna ini artinya lafaz mengecualikan sesuatu daripada sesuatu yang lain. Maka ia juga berlaku di dalam talak. Istisna dalam kalimat talak hukumnya sah. Maka tidak menjadi kesalahan seseorang itu menceraikan istrinya dengan lafaz istisna. Dengan syarat berhubung perkataan yang pertama dengan yang kedua, dan kalimat yang kedua tidak menghabisi maksud kalimat yang pertama. Asalkan ada kaitan lah, artinya dilafaz dengan sekali lafaz, bukan dalam tempoh waktu yang lama. Contohnya, si suami berkata kepada isteri dengan lafaz istisna, engkau tertalak, engkau tercerai tiga melainkan dua. Ya, engkau tercerai tiga melainkan dua. Ataupun mudahnya, aku menceraikan engkau dengan talak tiga melainkan dua. Ya, maka di sini kita lihat ada perkataan istisna melainkan dua. Maka jatuhlah talaknya satu. Engkau tertalak tiga melainkan dua. Maka jatuh satu. Tapi dengan syarat dua kalimat tadi bersambung. Tak boleh disebut engkau tertalak tiga. Diam je. Di tengah jam cakap melainkan dua. Tak boleh, jatuh tiga dah. Mungkin mesti ada bersambung lah di antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Mustasna dan mustasna ilaih, maka dia mesti bersambung. Engkau tertalak dengan talak tiga melainkan dua. Melainkan dua tu tak tertalak, jadi satu lah. Maka ini juga diambil kira di dalam cerai. Atau kata si suami, engkau tertalak tiga terkecuali satu. Artinya dua. Ya? Aku ceraikan dengan engkau dengan talak tiga kecuali satu. Tiga kecuali satu. Si satu tu aku simpan balik. Ha, jadi dua lah. Maka jatuhnya adalah dua. Ini kalau berlaku. Maka jatuh jadi tiga kerana. Atau dikatakan engkau tertalak tiga kecuali tiga. Ini tak ada pengecualian. Ya, tertalak tiga kecuali tiga. Maka jatuhnya adalah tiga. Kerana kalimat yang kedua menghabisi akan maksud kalimat yang pertama. Jadi apa keadaan sekalipun. Maka lafaz cerai dianggap sah. Walaupun dengan lafaz istisna. Istisna artinya lafaz pengecualian. Contoh dia buat lebih daripada itu. Aku ceraikan kau dengan talak 100 kecuali 99. Satu lah. Ya, tapi tak payah susah payah macam tu lah. Pening hakimnya. Dia cakap terus senang. Jadi maksudnya kalau berlaku, maka diambil kira dan peruntukannya adalah lafaz istisna. Habis. Masuk pula kepada tajuk orang yang tidak sah menjatuhkan talak. Tidak jatuh talak jika talak itu dilafazkan oleh empat jenis manusia. Yang pertama anak kecil. Anak kecil ni kalau dilafazkan talak tak jatuh talak. Artinya berlaku perkahwinan sebelum usia baligh. Maka jika anak kecil tu yang bergelar suami ni, dia menceraikan istrinya, maka tidak jatuh talak. Daripada seorang anak kecil ni kalau berlaku lah. Yang kedua, tidak jatuh talak jika yang menceraikan itu adalah orang gila. Contoh suami dia tak waras, gila, maka dalam keadaan tidak waras itu dia menceraikan isteri dia. Maka tidak jatuh talak menurut syarak. Tapi apapun saya kata dululah, dia mesti balik kepada perbicaraan di mahkamah. Yang ketiga, tidak jatuh talak orang yang tidur. Contoh mengigau. Dalam mengigau tu mimpi dia bertengkar dengan isteri, geram dia dalam mimpi, ceraikan kau dalam tidur dia. Dia dengar oleh isteri, terkejut isteri dia. Rupa suaminya mengigau. Maka tak jatuh talak menurut syarak. Tapi kena pastikan betul-betul mengigau lah. Ini perlu kepada perbicaraan di mahkamah. Kemudian yang keempat, orang yang dipaksa tak jatuh talak. Dipaksa. Dipaksa oleh tidak kita lain. Contohnya ada unsur-unsur provokasi. Orang bagi dia marah. Orang kasih dia geram. Sehingga dia hilang pertimbangan. Akhirnya menceraikan isteri dia. Maka tidak jatuh talak menurut syarak. Ataupun ada unsur-unsur paksaan yang lain lah. Maksudnya menghancam nyawa dia ke. Ataupun ada unsur paksaan. Sehingga dia ni hilang pertimbangan. Kerana dalam keadaan terlalu takut, terlalu bimbang. Akhirnya menceraikan. Walaupun hatinya tidak meredai. Maka hukumnya tidak jatuh talak menurut syarak. Maka dalam kitab lain disebut juga ada unsur-unsur provokasi. Contohnya. Isteri provokasi suami ke. Secara melampau lah, ini ada perbicaraannya lah. Contoh dicabar-cabar suami agar menceraikan, maka ini juga termasuk dipaksa. Maka ini juga kadang-kadang jika sabit kepada perbicaraannya, tidak jatuh talak menurut syarak. Kadang-kadang berlaku kan, isteri yang provok suami. Dipanggil suami itu dengan panggilan-panggilan yang mencabar. Kalau awak tak ceraikan saya, awak ni begini. Saya kata cabar dia. Ataupun diprovokasi, diganggu, diugut-ugut, dipaksa-paksa secara melampau. Sehingga suami akhirnya kerana marah yang tidak dapat dikawal, tak hilang pertimbangan, melampaskan lepas talak. Maka di sini juga ada peruntukan. Berdasarkan kepada perbicaraan, maka mungkin juga cara talak itu tidak dianggap sah menurut syarak sebab ada unsur-unsur paksaan dan provokasi sehingga talak itu dilafaskan. Sebab talak yang sah ni mesti daripada orang waras. Dalam keadaan tak ada tekanan. Ini baru dianggap sah menurut syarak. Jadi ada empat jenis manusia yang tidak jatuh talak jika mereka melafazkannya. Keterangan tentang golongan pertama, kedua dan ketiga. Anak kecil, orang gila dan orang tidur bertanda akan kepada hadis Nabi SAW. Abu Daud dan Tirmizi, Rufi Al-Qalam. Antalatin aninnaimi hatta yastaikiza wa'anissabi hatta yahtalima. Wa'anil majnuni hatta ya'kila. Kata Nabi ada perbuatan tiga orang yang tidak dipandang sah menurut syarak. Tiga orang ni kalau dibuat apapun syarak tak anggap sah. Yang pertama kata Nabi, an-na'im hatta yastaifas. Orang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau berlaku perbuatan dalam kaitan kita dengan talak, dia menceraikan isteri ketika tidur. Tidur isteri mengigau lah. Maka tidak jatuh talak. Yang kedua kata Nabi, daripada kanak-kanak sehingga baligh. Yang ketiga kata Nabi, wa anil majnun hatta ya'qila, daripada orang gila sehingga dia waras. Maka dalam keadaan gila, tapi apapun nak pastikan gila atau tidak, ini mesti berlandaskan kepada beberapa prosedur-prosedur yang lain. Tapi jika betul dia itu disabitkan dengan penyakit gila, maka tidak jatuh talak jika dia melafazkan talak kepada isterinya. Adapun orang yang dipaksa, yang tidak jatuh talaknya dengan sebab paksaan, provokasi tadilah, dipaksa melampau sehingga hilang pertimbangan, akhirnya kerana terlalu marah dia menceraikan, maka beralasan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la talaka wa la itaqa fi ghilakin, tidak sah talak dan memerdekakan pada orang yang dipaksa. Bukan kerelaan dia, dalam keadaan dia dipaksa maka tidak sah apa pun urusannya. Maka kata Nabi, tidak sah talak dan tidak sah memerdekakan seorang hamba fi ghilaq, dalam keadaan dipaksa. Ghilaq ni dalam keadaan terkunci dia. Mughlaq artinya terkunci, tertutup. Tak ada ruang bagi dia untuk berfikir. Itu maksud ghilaq. Ghilaq bila seorang dia asak sehingga dia tak boleh fikir dah. Maka dalam keadaan tak boleh fikir, kerana dia asak tadi, dia pun buat satu keputusan drastik. Maka syarat mengatakan tidak sah apa-apa keputusan yang dibuat oleh seseorang dalam keadaan yang dipaksa. Dia tak boleh. Batu wasiat pun tak sah kalau wasiat itu ditulis dalam keadaan terpaksa. Hadiah pun tak sah kalau diberi dalam keadaan terpaksa. Jadi apa pun yang bersifat rilak, yang bersifat paksaan, tak sah menurut syarat. Kita beri sesuatu kepada seseorang, maka dalam keadaan terpaksa kita kena beri. Ini tak sah. Transaksi itu tak sah. Sebab apa? Sebab ada unsur rilak. Rilak ni kita tutup peluang dia untuk berfikir. Tutup peluang dia untuk kita kata memberi pendapat. Tutup peluang dia untuk dia memikirkan baik buruk sesuatu. Itu rilak. Maka tidak jatuh talak bagi orang yang dipaksa. Tak boleh. Contoh tadi saya katalah, kita disebut provokasi dan sebagainya. Itu asal-asal-asal kerana suami tak ada ruang berfikir. Isteri terus cabar. Cabar sekali pergi terbang. Suami itu jadi gilak. Gilak ni tak boleh dah. Tak fikir dah. Dan kadang dia pun dah tak tahu nak buat keputusan apa. Dia jadi buntu, aku ceraikan kau. Ini tak sah. Ada perbahasan syarak, maka tak sah. Kadang-kadang jika di sana wujud unsur-unsur paksaan sehingga suami hilang pertimbangan, gilak, dia menjatuhkan talaknya. Jadi biar tenang lah. Atau apa keadaan pun menceraikan di mahkamah lah lebih. Kita kata disarankanlah berbanding perceraian yang berlaku di luar mahkamah. Sebab luar mahkamah ni kita tak tahu apa unsur dia. Provokasi kalau paksaan jika di mahkamah, tak ada masalah. Biasa dengan kerelaan. Jadi habis itu ya. Ada soalan tak tentang, kita pengajian tak? Ada soalan tak tentang empat golongan yang tidak sah menjatuhkan talak? Soalan tuan? Sila. Orang mabuk. Mabuk sah. Sebab mabuk tak termasuk. Dia empat saja tadi. Gila. Gila. Mabuk tak gila. Tapi kalau mabuk tu dipaksa. Dipaksa. Contohnya dia tak mabuk. Diikat, dipaksa. Minum apa? Orang tuang kat mulut dia. Minum. Orang paksa dia minum. Sehingga dia mabuk. Kadang-kadang mabuk tu diceraikan. Ini masuk dalam bab dipaksa. Tapi kalau mabuk dengan pilihan sendiri. Dia sendiri pilih untuk minum minuman keras. Maka dengan sebab itu dia mabuk, kemudian dia menceraikan. Ini jatuh. Sebab pilihan sendiri. Jika mabuk dengan sebab paksaan, dia tak jatuh. Mabuk ni boleh kita kias dengan selain daripada Allah. Allah sutik dadah. Sambil dia hilang kewarasan akal, maka dia ceraikan. Ini dipaksalah, disuntik. Bukan dia suntik sendiri. Jadi bukan dengan pilihan dia. Jadi mabuk, jatuh talak. Soalan tu. Boleh ya? Faham kan? Kita pergi bertajuk berikutnya, ta'liq talak. Lapas ta'liq. Yang biasa berlakulah di Malaysia ni, kita guna pakai. Lapas ta'liq selepas daripada ijabkan kabul. Maka ada lapas ta'liq, nanti kita buat satu perjanjian lah. Nanti kalau kita melakukan sesuatu ke atas isteri kita dengan syarat-syarat begini, dengan kadang-kadang begini, maka gugur talak. Secara automatiknya. Jadi kita lihat ta'liq. Mentaklikkan talak sama hukum dengan talak tunai. Artinya makruh. Di dalam syarak, maka dia tak berapa digalakkan lah. Sebab seolah-olah kita ada satu niat untuk menceraikan. Dengan itulah sebab itu ada tengah pengantin tu dia tak nak baca lafaz taklik. Sebab apa? Sebab saya berkahwin bukan dengan tujuan untuk menceraikan. Jadi bila taklik ni seolah-olah ada tujuan dan ada niat untuk menceraikan. Sebab tu hukumnya adalah makruh menurut syarak. Dan kita di sini pun kita taklah memaksa ya. Jika ada di antara pasangan yang tak nak membaca taklik, maka tidak boleh dipaksa. Sebab apa? Sebab taklik ni hanya kita kata dalam mazhab Syafi'i disunatkan, dalam mazhab jumhur ada sesuatu yang tidak digalakkan. Sebab apa? Sebab di sana dan seolah-olah ada satu intention, ada satu niat untuk menceraikan. Sampai dia mengatakan, jika saya menceraikan isteri saya meninggalkan sekian-sekian dan sekian, maka jika dia pergi ke pejabat agama membayar sekian-sekian jumlah, maka tertalaklah dia dengan talak satu. Jadi belum apa-apa lagi dah adalah perancangan seolah-olah untuk bercerai. Maka atas dasar itulah jumhur menganggap ia satu perbuatan yang tidak digalakkan. Ini menurut hukum asal, tetapi kalau dengan adanya taklik akan membawa kepada kerosakan, sudah tentu hukum jadi haram. Tengoklah. Kalau dengan taklik tadi menyebabkan si wanita tadi dia rasa sebagai satu senjata untuk dia mengukuh suaminya misal, maka ini sudah dianggap sebagai sesuatu yang haram. Tetapi begitu juga lah asal makruh ya. Tapi kalau dengan taklik tadi akan menyebabkan suami lebih committed dengan tanggungjawab rumah tangga, maka itu dianggap sebagai sunat yang digalakkan. Maksud dalam mazhab Syafi'i, dia menganggap dengan adanya perjanjian itu, maka suami akan lebih bertanggungjawab dan berhati-hati dalam menguruskan rumah tangga, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang baik dan digalakkan. Maksud dalam mazhab Syafi'i, ianya disunatkan. Sebab apa? Bila terbaca tu kita faham tanggungjawab. Dan kita takkan mudah-mudah meninggalkan isteri. Dan mudah-mudah mendera dia, menyakiti fizikalnya. Sebab kita tahu risikonya. Bahawa dia akan membuat aduan dan dengan sebab itu boleh tertalak dia daripada kita. Jadi ini akan menambah tanggungjawab. Maka antara itulah Syafi'i mengatakan yang disunahkan. Itu pembahasan sekolah. Apabila kita selidiki sebagai umat Islam, sungguh amat sayang dan kecewa hati. Kita memikirkan taklik yang telah berlaku di Indonesia. Ini pengarah kita lah. Barang siapa yang kami dianjurkan mentaklikkan talak isteri baru dinikahi. Ini pengarah kurang bersetuju lah. Dengan amalan taklik yang berleluasa. Jadi sedangkan dia baru saja berkahwin, baru saja berijab kabul, tapi dah ada dah ingatan kepada perceraian. Jadi buat apa? Orang berkahwin tak nak fikir tentang cerai. Jadi bila taklik tu dah ada dah peringatan untuk bercerai. Jadi ini kurang menggalakkan. Selain keadaan yang telah terjadi dari sebab beberapa macam taklik yang dianjurkan amat menyedihkan kepada kita umat Islam, sehingga banyak perceraian yang dengan semata-mata kehendak nafsu isteri yang sedang mabuk marah. Jadi isteri ini kadang dia boleh buatlah dengan taklik tadi, dianggap dia satu senjata pula. Untuk apa? Untuk menyebabkan dia tercerai daripada suaminya. Mungkinlah. Jadi kita nak lihatlah pro kontranya banyak. Pun terjadi hal yang tak diingini oleh kerana kekurangan keinsafan yang memberi hukum serta kerana picik pengetahuan. Padahal kalau sekiranya diperiksa lebih jauh untuk hukum sebenar, talaknya belum jatuh. Sementara itu si perempuan sudah mencari pasangan yang lain, yang lain ada yang sudah berbulan-bulan bertahun-tahun telah kahwin dengan orang lain, kemudian sudah diperiksa dengan teliti oleh yang berhak. Kira perkahwinan yang pertama belum putus. Suatu itu juga perempuan yang tadi sudah berbulan-bulan dengan laki-laki lain dikembalikan kepada suami. Ini banyak berlakulah. Dan sebab adanya ruang taklik, maka ada di antara pasangan ini yang buat keputusan sendiri. Badan taklik dia kata apa? Dia meninggalkan isteri saya 4 bulan lebih. 4 bulan hijrah berturut-turut. Maka automatik dia dianggap tercerai. Maka di Indonesia dia kata ramai pasangan isteri ambil hukum sendiri. Dan suami dia pergi ke Semenanjung bekerja kontrak. Di mana-mana pun. Tinggal dia di tanah air dia. Maka dah tak balik lebih 4 bulan. Dia pun buat sendiri. Aku dah tercerai. Akhirnya dia berkahwin pula dengan orang lain. Jadi ini menjadi sebab kalau berlaku banyaknya kes-kes perceraian. Maka wanita dia pegang kepada taklik tadi kan. Lebih 4 bulan hijrah, suami tak hubungi dia. Tanpa panggilan telefon, tanpa surat-menyurat, anggap tercerai. Ini hukum sendiri. Sebab itu pengarah mengatakan dia tidak bersetuju dengan amalan taklik sebab memberi ruang kepada perceraian dan juga kita kata berbagai-bagai bentuk kontroversi di dalam hubungan rumah tangga. Habis suami dia balik ke rumah, tengok isteri dah berkahwin. Kenapa kamu berkahwin? Bila awak tinggalkan lebih 4 bulan hijrah, betul-betul. Dia pakai akal dia je hukum. Sedangkan ini perlu kepada perbicaraan, perlu kepada aduan kepada pejabat-pejabat agama. Tak boleh secara sewenang-wenang kita menghukum berdasarkan kehendak akal. Walaupun di sana, di dalam konteks kita di Malaysia ni kita pakai taklik, tetapi perlu juga dirujuk kepada jabatan agama. Tak boleh pula isteri buat kiraan sendiri. Jika ada surat taklik, kan kita ada kan belakang surat nikah kita ada lapas taklik yang kita ucap, kita tanda tangan bahawa kita bersetuju kalau kita meninggalkan isteri lebih 4 bulan hijrah berturut-turut. Tanpa sebarang khabar berita, maka otomatik lah kalau dia pergi ke pejabat agama, dia dianggap tercerai. Berarti kita ada tambah di sini kan. Jika pergi ke pejabat agama, membuat bayaran tebus talak, khuluq, maka automatik terserang. Ha, tapi yang berlaku di Indonesia, dia kata, tanpa ada syarat khuluq, maka dia automatik dikira lebih 4 bulan, aku telah tercerai. Jadi, berkahwin dengan orang lain. Ya, sedangkan hakikat dia masih lagi belum diceraikan. Jadi, inilah persoalan-persoalan yang mungkin timbul daripada amalan taklik yang tak dipahami dengan baik. Dia kata, apa perasaan ini amat jauh daripada kehendak agama yang telah memberikan hak talak kepada orang yang lebih teguh pendiri agar talak itu tidak menjadi permainan begitu sahaja. Jadi, taklik ini, kata pengarang, membuat, menyebabkan banyak berlakunya permainan ataupun berlakunya, kita kata, kerosakan terhadap hukum talak yang sebenar. Jadi, tak bolehlah. Jadi, kita pun di sini pun kalau ada orang mengadu kat kita, suami saya tinggal kita lebih 4 bulan. Dan dalam taklik ni ada menyebut bahawa jika dia tinggalkan selama 4 bulan, apa yang perlu saya buat, maka saya cadang di penyebab agama lah, untuk mendapatkan pandangan tentang maksud yang sebenar daripada taklik tadi. Ini penting, jangan buat hukum secara sendiri sebab akan menyebabkan berlakunya kerosakan di dalam institusi rumah tangga. Kita terangkan hal ini, kata pengarang, kerana besar harapan kita. Mudah-mudahan perubahan yang baik dalam negara sekarang ini, kita akan memberi perubahan pula kepada hapusnya taklik. Jadi pengarang mencadangkan taklik dihapuskan lah. Ya, adapun untuk menjaga ketenangan kaum isteri supaya jangan sampai teraniaya oleh suami, amat banyak jalannya dalam agama, cukup membuat kita mempunyai peraturan yang baik-baiknya untuk melindungi dan menjaga keselamatan wanita yang lemah. Jadi kata pengarang, tak perlu dengan adanya taklik. Ya, kalau betul kita nak jaga isteri ini daripada dianiaya oleh suami, ditinggalkan tanpa diberi nafkah, di dalam tubuh badannya, maka banyak lagi peruntukan-peruntukan syarak yang boleh kita kemukakan. Dia tidak semata-mata bergantung kepada taklik. Sebaliknya orang pun dah tak berapa takut boleh apa dengan taklik. Ini ramai banyak kes kan, ada wanita yang ditinggalkan lebih dari 4 bulan pun. Jadi tak memadai lah. Cuma dalam mazhab Syafi'i, dia menganggap bukan atas dasar kesan, dia mengambil atas dasar apa? Atas dasar komitmen. Maka bila seorang suami itu dilafazkan taklik dalam mazhab Syafi'i, dia anggap sunat digunakan pakai di Malaysia ni. Bila dia lepas taklik, dia ada rasa bertanggungjawab. Itu yang kita mahu. Jadi sekurang-kurangnya, dia akan lebih perhatian. Dia tak buat benda-benda yang disebutkan tadi, dia akan dapat menjamin kerukunan rumah tangga. Itu yang kita harap dalam konteks sunat dan positif. Ya? Masuk berikutnya tentang tajuk khuluq. Khuluq ni tebus talak. Talak tebus. Talak tebus artinya isteri membayar kepada suami untuk melepaskan cerai. Dia beli cerai. Beli cerai bagi siapa ni? Bagi suami yang tak nak menceraikan. Dia tak nak cerai. Maka isteri buat satu tawaran. Tawaran tu namanya khuluq. Kalau saya bayar awak dengan sekian jumlah, adakah awak nak menceraikan? Itu masuk khuluq. Mudah faham. Dia kata berapa nak bayar? Adalah rundingan. Runding dia rasa setuju dengan jumlah tu. Dia rasa berbaloi. Dia boleh kahwin lain. Dia kata okey lah. Terimalah dia kata bayaran ni. Maka dia lapaskan dengan bayaran tu. Mudah faham, itu konsep khuluq. Maka dengan bayaran tadi, dia cerai ke isteri dia. Maka bayaran tu dipanggil khuluq. Khuluq tu tebus atau beli talak. Macam tu sekali Islam nak menyelamatkan sesebuah rumah tangga. Jadi apa guna menyimpan seorang isteri yang tak lagi punya perasaan kasih pada suami? Malam di sini suami tak nak menceraikan, sedangkan dia tak ada lagi perasaan pada suami. Dia dah kosong. Dia tak sayang dah. Perkahwinan terbina atas dasar mawaddah dan warahmah. Kasih sayang. Tapi dah tak ada kasih sayang, buat apa lagi adanya perkahwinan? Di masalah di sini, suami tak nak menceraikan, sedangkan isteri tidak ada lagi perasaan pada suami. Maka Islam memberi laluan alternatif. Sebab mahkamah tak boleh. Nak kata nak ambil atas peruntukan pasrah, tak boleh. Sebab suami tak mendera isteri. Dia tak pukul isteri, tak kasari isteri. Pasrah hanya boleh berlaku jika wujud elemen-elemen tadi. Itu pasrah apa? Pasrah ni hakim yang menjatuhkan talak, yang menceraikan. Hakim memisahkan perkahwinan atas peruntukan-peruntukan tadi. Suami mendera isteri, tak memberi nafkah, berbagai-bagai lah. Lebih kurang ada 20 lebih peruntukan-peruntukan ataupun 20 lebih elemen-elemen yang membolehkan hakim menjatuhkan pasrah. Tetapi tak ada pada kes ni. Dia layak isteri dia dengan baik. Dia tak pernah cederakan isteri, dia belai elok. Cuma isteri dah tak kasih pada suami. Macam mana? Kasih sayang ni bukan boleh beli-beli, tuan-tuan. Tuan-tuan pasangkan dia emas satu badan pun, kalau tak sayang, tak sayang juga. Ni isu perasaan. So, bila dalam masalah perasaan, nak melalui pasrah, tak ada ruang. Maka datang satu alternatif dalam syarak, namanya khuluq. Kut-kut dengan dibayar suami tu, dia nak cerai, kan? Kut-kut lah. Tak baik kut-kut. Kalau kena harganya memang mahu pun. Jadi, dia berlaku dalam syarak. Itu dia panggil sebagai khuluq, ataupun tebus, atau beli cerai. Beli cerai. Ini berlaku. Dari Malaysia ni pun ada banyak lah kes-kes perceraian yang berlaku atas talak, khuluq, ataupun tebus talak. Banyak kita tengoklah. Para selebriti-selebriti kita dulu kan, yang cerai isteri dengan bayaran kan. Ada 1 juta, ada 5 juta. Ya, ada terkeluk lah, keluk. Tak ada masalah, bayar. Ha, berunding, berapa nak bayar. Ha, bab talak tu kami punya, kata suami. Ha, saya punya ni, saya je boleh lepaskan. Kena belilah, kalau harga bagus, insyaAllah. Ya, contoh begitulah. Tapi apapun, dia ada perbicaraan khasnya di mahkamah. Jadi hakim akan tentukanlah. Sama ada permintaan khuluk tu, tebusan atau harga yang nak dibayar, dan yang dituntut oleh suami itu bersesuaian dengan kemampuan. Dia ada perbicaraannya pula. Ha, nanti minta mahal-mahal, suami isteri tak mampu nak bayar pula. Ha, itu ibarat ada usul nak menekan dan sebagainya. Ha, cuba sebut inilah prosedur khuluk yang boleh kita fahami bila mana isteri tak lagi mencintai suami, suami pula tak nak menceraikan. Dan tidak pula mengabaikan, tak abai juga. Cuma tak nak cerai. Maka di sinilah ruang, kata syarak, untuk isteri menawarkan harga kepada talak yang akan dibeli daripada suami. Itu namanya khuluk. Ya? Perceraian secara khuluk dibolehkan dalam agama kita dengan disertai beberapa hukum. Ya, perbezaan dengan talak biasa. Ya, isteri dengan pembayaran. Ya? Maka boleh berlaku, kata syarak. Maka talak secara khuluk dalilnya firman Allah Taala Al-Baqarah 229, kata Allah, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a ila an yakhafa an la yuqima hududallahi fa in khiftum an la yuqima hududallahi fala junaha alayhima fi ma iftadat bih. Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada isteri kamu, ya, daripada jenis-jenis mas kahwin, nafkah dan lain-lain. Ha, maka Allah Taala peringatkan suami, wahai suami, wala yahilu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Sebagai suami yang ada wibawa, jangan kamu ambil balik apa yang telah kamu beri pada isteri. Anda faham tu? Ya? Sama ada daripada jenis mahar, pas kahwin tak boleh ambil balik. Ataupun nafkah, dah beri belanja dia halalan tayyibah, dia punya, tak boleh ambil. Ataupun kata Allah Ta'ala, lain-lain, syai'an, segala sesuatu yang kamu dah beri ni kepada isteri, tak boleh minta balik. Ini prinsip. Jadi malulah kalau suami itu dah ni minta balik kepada isteri. Ha? Minta balik. Semalam saya dah bagi balik. Ha, ini malulah. Allah kata, wala yahillu, tak halal. Haram ambil balik. Ha? Suami ada maruah, dia tak minta balik lah. Ha, kalau berlaku apapun, jodohnya tak panjang pun, dia tak ungkit balik pemberian yang diberi. Wala yuhillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Kamu jangan ambil balik apa yang dah kamu beri kepada isteri daripada apa-apa pun. Ha, ini maruah suami. Ya, ini apa bicara mahkamah minta balik apa hal. Ya, kahwin tak sampai 3 jam minta balik. Ya, ada kes yang tak habis-habis bicara ni. Ya, tuntut lagi pemberian, ha, tak bayar dah. Ya, orang suami kan habis lah. Kata syarat, wala yahillu lakum, habis. Ya, bergaduh lah, jangan ungkit lah pemberian, habis. Ini kadang ada suami duk ungkit-ungkit ni apa hal. Ha? Duk beri barang isteri duk ungkit. Awak tak sedar diri, saya dah beri. Ini tak bagus. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Ya, kamu dah bagi itu hak dia lah. Ayat lain, Allah Ta'ala mengatakan, mengambil balik pemberian ibarat anjing yang menjilat balik ludahnya. Ludah sudah jatuh dah, jilat balik ludah. Ada hadis lain, kata Nabi, ibarat anjing memakan muntahnya. Ini bahasa Melayu panggil buruk siku lah. Ha? Maka suami tak boleh buruk siku pada isteri, dah bagi-bagilah. Ha? Minta balik tak bagus. Anda Islam tak elok, dan bahkan dilarang dan diharamkan. Kecuali, ini saja boleh. Jika keduanya suami isteri khawatir akan tidak menjalankan perintah Allah, di sinilah khulub. Di sini je suami boleh minta. Daripada isterinya sesuatu. Jika dia khawatir tak dapat menjalankan perintah Allah. Jika takut isteri nanti dah makin jauh berlaku kecurangan. Tapi dalam keadaan biasa, suami tak boleh ambil apa pun dari isteri. Itu maruah suami. Susah macam mana pun tak boleh ambil. Tapi tak pula bahas kalau isteri nak bagi. Nak bagi cerita lain tuan. Ada ayat dalam persoalan mas kahwin. Kalau isteri nak memberi kepada suami bahagian daripada mas kahwinnya, itu cerita lain. Tapi suami minta, tak boleh. Minta, tak boleh. Kalau isteri nak bagi, tak apa. Tuan-tuan gunalah tetik apapun asal dapat. Jadi jangan nampak macam minta sudah. Itu maksudnya. Minta, tak boleh. Tapi kalau dia nak bagi dengan rela hati isteri, halal. Tetapi yang ni boleh minta, kata Allah, melainkan yang ini saja, untuk memastikan jika kamu khawatir berlakunya pelanggaran terhadap hukum Allah. Ini boleh minta. Apa ni? Minta khuluk. Ya, minta bayaran untuk cerai. Ini saja boleh. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada masalah kamu kena takut dengan pertama, maka tidak ada halangan atas keduanya untuk mengorbankan harta benda guna menebus perceraian itu. Fala junah alaihima fima tadaddi. Dan Islam tak melarang kamu untuk membayar harga cerai. Ya, menebus dengan bayaran untuk mendapatkan perceraian. Nah, itu saja boleh. Bila kadar umum, suami tak boleh minta daripada isteri, tak boleh ambil pemberian yang diberi pada isteri, mereka dia hanya boleh minta dalam kes tebus talak saja. Ini dia boleh minta. Ha, sebab dia untuk menyelamatkan rumah tangga daripada melakukan perkara dilarang oleh Allah. Maka dalil pengharusan talak khuluq 229 Al-Baqarah. Talak tebus ini boleh dilakukan baik sewaktu suci maupun sewaktu haid. Kerana biasa terjadi talak tebus itu dari hendak dan kemahuan isteri. Tak kisahlah. Ha, cuma kita dalam konteks kita nak cerai isteri dengan rela, mesti dalam keadaan suci. Ada cerai sunni, cerai bid'i. Cerai sunni ni isteri bersih. Ya, bersih tak digauli. Ya, itu cerai sunni. Tapi kalau dah bersih, kita dah setubuhi dia, cerai itu bid'i. Ya, kita Islam tak anjurkan sebab payah nak kira dia punya kiraan iddah dia. Ya, ataupun lagi ceraikan dia waktu dia dalam uzur. Ini pun uzur. Ya. Tetapi untuk talak tebus, tak ada masalah. Nak ceraikan dia waktu uzur ke atau waktu suci. Dia tak ada hal. Ya, sebab talak itu datang dari kemahuan isteri. Dia yang minta. Ha, bila dia minta tu asal dia minta sebarang masa, boleh bagi. Ya, tapi dalam kes kita nak menceraikan, kena ikut sunnah. Sunnah waktu dia bersih dan tak dicabuli. Itu sunnah. Tapi dalam kes talak tebus, tebus talak, dia minta. Bila minta, boleh diberi dalam keadaan masa yang dikehendaki. Dengan ada kemahuan ini, menunjukkan bahawa isteri reda walaupun menyebabkan iddahnya jadi panjang. Ha, sebab kalau ditalak waktu dia dalam keadaan haid, maka iddahnya akan jadi panjang. Untuk tiga kali suci itu. Ya? Tapi kalau dicerai dalam keadaan dia bersih, iddahnya akan lebih pendek. Jadi tak apalah. Sebab dia mahu, Islam mengizinkan. Apalagi biasa talak tebus ini tidak terjadi, mereka kerana perasaan perempuan tidak dapat dipertahankan. Macam mana? Memang dia dah nak. Hati dia tak ada lagi pada suami, maka buat apa lagi suami simpan. Nah, tapi masalah suami tak nak cerai. Maka di sinilah peranan talak tebus, maka mungkin boleh diceraikan dengan bayaran yang tertentu. Percaya lakukan secara talak tebus ini berakibat. Nah, ada kesannya. Tak semesti talak macam talak biasa. Yang pertama kesannya bekas suami tak dapat rujuk lagi. Nah, tak ada rujuk bagi talak tebus. Ada berbeza dengan talak dalam keadaan rajin. 1, 2, 3. Ini dia ada 1, 2 ni ada tempoh rujuk. Tapi bagi suami yang menceraikan isteri dengan talak tebus, sebab isteri bayar dia jumlah, dia ceraikan, ini tak ada rujuk. Habis. Tutup habis. Ha? Itu kesannya. Ha? Sebab apa? Sebab dah dibayar. Ini sebab dah dibayar. Jadi maksudnya pun, rujuk ni untuk apa tuan-tuan? Rujuk dalam tempoh iddah ni sebab takut-takut ketika menceraikan tu, seseorang tu tak boleh berfikir dengan baik. Jadi berilah tempoh rujuk. Selama tempoh dia dalam iddah tu ada tempoh rujuk, maka mudah-mudahan dalam tempoh tu dia tenang balik, dia fikir balik yang terbaik, dia rujuk. Tapi dalam kes talak tebus ni tak payah nak fikir lah sebab dia tak nak. Dia beza dengan talak biasa. Talak biasa tu mungkin kerana keselanjuran terlepas. Tetapi dalam kes talak tebus ni dia tak berlaku begitu kerana dia mahu. Dan dia ni pula setuju. Jadi tak perlu kepada rujuk. Tak payah rujuk dah. Sebab kalau rujuk ni tak akan berlaku talak tebus. Dan kemudian dia tidak boleh menambah talak suatu edah. Hanya dibolehkan kahwin kembali dengan akad baru. Tak boleh. Dia tak boleh tambah akad suatu edah. Dan kemudian kalau dia nak lah, kata ada jodoh, habis edah nanti rujuk tak boleh. Dia kena nikah dengan akad baru dan mas kahwinnya yang baru. Ini boleh lah. Kalau berlaku macam tu, maka boleh. Tapi biasa tak nak lah. Jadi kalau bagi peluang balik, kahwin balik, besok dia minta duit lagi untuk selain. Dah dua kali bayar. Rugi kan? Ini sekali dah. Sudahlah. Biasa begitulah. Takkan berlaku lagi perkahwinan yang kedua bagi pasangan yang cerai secara talak tebus. Sebagai ulama membolehkan talak tebus baik terjadi keinginan itu dari pihak isteri atau dari pihak suami kerana tersebut dari di atas tidak ada halangan atas kedua. Maka ada juga syarat yang mengatakan kalau isteri minta pun boleh, suami minta pun boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan Jumhur, dia mengatakan taklah talak tebus itu tawaran harganya datang daripada isteri. Nanti isteri yang propose benda itu. Sebab kalau suami buat apa, dia nak propose, dia cerai sajalah. Maka isteri ini ada hak untuk beli cerai daripada suami dengan bayaran tertentu. Sebagai ulama berpendapat tidak boleh talak tebus melainkan apabila keinginan bercerai itu datang dari pihak isteri. Nah, memang dah pun. Ha, sebab isteri yang nak, suami tak nak cerai kan. Maka macam mana nak boleh cerai ni? Ah, ha, bayar. Ha, bayar kan? Ha, kita di Malaysia banyak pakai dah. Ha, kita ada perkahwinan siapa dulu banyak kan? Ha, artis-artis tu ada. Ha, dulu yang baru ni siapa? Ha, Datuk Sheila Manjid dengan siapa tu? Ustaz apa Kasim? Ustaz Aziz. Ya, mengubah muziknya. Itu dengan talak kodok. Tapi gentleman lah kawan ni, RM10 je. Gentleman lah. Tapi kodok juga tu. Kodok artinya dengan tebus bayar. Artinya, Datuk Sheila Manjid bayar harga cerai daripada suami dia, Roslan. Ya, berapa nak jumlah. Tapi kawan ni gentleman, RM10. Ya, cerai. Tapi prosedur dia kodok. Ada dulu kan, kes apa? Saya pun lupa dah, ada selebriti TV 3 dulu kan. Ha, dengan bekas penyanyi Panca Sitara ke Sinatra. Ya, ada dulu lah. Ha, dulu pun itu berlaku juga. Ha, dengan talak kelop, lebih kurang RM1 juta. Ha, prosedurnya kan. Ha, jadi, kawan ni pun, kumpulan Panca apa ni pun, dia pun fikir-fikir balik. RM1 juta, berbaloi kot, ambil lah. Ha, jadi, dia pun lepaskan carai dengan bayaran. Itu namanya kelop lah tu. Ya, golok ni isteri offer lah. Ya, isteri offer suami. Berapa nak? Saya nak cerai. Saya tak nak awak lagi lah. Hati saya tak ada kosong. Ha? Kemudian nak report mahkamah untuk pasang tak boleh. Sebab suami tak ada masalah. Dia tak pernah kasari isteri. Dia sayang isteri dia. Ha? Tak pernah tinggal. Cukup juga dah. Cuma isteri yang tak suka dah kat dia. Kosong. Tak cinta lagi. Ya? Jadi kalau pasang ni, dia mesti ada elemen-elemen pasang. Dia pukul kita lah, dia tak beri nafakan lah, baru boleh mahkamah putuskan. Ini tak ada, yang tu tak ada. Di mahkamah pun putus, tak buat apa. Ha, di mahkamah nak layan permohonan pasal isteri tak boleh sebab dia tak zalimi isteri. Ha, dia laksana tugas dengan baik, cuma isteri lagi dah. Isteri yang tak sayang lagi pada dia. Dia masih sayang. Ha, maka macam mana? Maka propos yang keduanya adalah melalui tebus. Ha, offer dia berapa agak-agak dia tak. Ha, ini kita bukan bincang masalah Islam galakkan perceraian ni. Jadi maksudnya apa guna perkahwinan kalau tak ada wujud lagi kasih sayang. Buat apa nak simpan, buat apa dia jadi isteri kita kalau dia tak sayang, kita kosong, tak sayang langsung. Kita berilah dia apa pun, salutlah dia dengan emas pun, dia tak sayang. Eh, maka kata Islam macam mana nak selesaikan masalah ni? Ha, offer dia harga. Offer dia. Kholok. Kholok ni offer dia, buat apa dia nak. Untuk beli cerai dia. Eh, beli cerai dia. Jadi biasa berbicara mahkamah lah. Supaya kita kata permintaan atau di mana dia punya proses harga tadi ni, dia tak melampaui daripada kemampuan lah. Ya, tengok berapa, kata suami sekian banyak, katalah nak RM10,000. Ha? Isteri sama bayar RM10,000, saya ceraikan, belinya. Ha? Isteri ni rasa memang seronok sangat dia, dia kata, saya bawa RM100,000, lebih lagi daripada minta. Contoh, ya? Ha, dia kata, okey, okey lah, berlaku lah lepas. Di mahkamah, dah ingat, tak ada rujuk. Wish. Ya, tak ada rujuk. Jadi inilah prosedur khuluk yang saya nak fahamkan. Ya, khuluk ni merupakan satu alternatif ya, perceraian oleh syarak. Ya, sebab apa? Sebab tak wujud lagi kasih sayang dalam rumah tangga. Yang tak sayang tu isteri, bukan suami. Isteri dah tak sayang pada suami. Tapi suami pula tak nak lepas. Talak tu dalam poket dia, dia tak nak bagi. Maka offer lah dengan bayaran. Kut-kut. Itu pun dengan kut-kut juga. Ya, ini bergantung juga. Ha, ini biasanya Allah Alam lah. Ya, biasanya kalau sampai beberapa ikat tawaran bagus ya, ya salah orang jual beli kan ya, kalau harga menarik ya, harga menarik kan. Nah ya, biasanya lah setakat ni tak pernah gagal lagi lah ya, setiap tawaran ni buat dalam khulung wallahualam, itu prosedur lah ya. Firman Allah Ta'ala, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna fintara fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Jika kamu hendak mengganti isteri yang lama dengan yang baru dan kamu telah memberi kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu ambil kembali harta yang telah kamu berikan itu walau sedikit sekalipun. Adakah patut kamu ambil kembali harta itu dengan jalan aniaya dan dosa yang nyata? Bagaimanakah kamu akan mengambil kembali harta itu sedang kamu telah bergaul selapik setidur dan mereka telah menaruh kepercayaan penuh kepada kamu dengan perkahwinan itu? Jadi maksud ini ayatnya secara umum menerangkan bahawa suami jangan pula lah melampau-lampaui batasan. Ha? Dalam menentukan kadar khulur sedangkan dia isteri yang pernah kamu tidur, makan hidup sekali dengannya. Jadi fikir-fikirlah. Ha, jangan pula ibarat duk jual cerai pula. Ha, jadi Allah Ta'ala peringatkan ayat An-Nisa 20-21. Arti kalau betul kamu nakkan bayaran untuk memberikan talak, maka memadailah. Ha, dengan yang sederhana. Ha, maknanya. Ha, jangan lupalah jasa dia pada kamu sebagai isteri. Sepanjang perkahwinan kamu. Itu maksud Allah. Ha, jangan pula nanti betul-betul nak kena dia. Ha, dah, muka ada usul dendam. Ha, tapi usul untuk apa? Win-win situation lah. Ha, mana keadaan begitu kata Allah, ingat jasa dia pada kamu. Ha, maka Allah tengok cantiknya ayat ni. Di samping dia mengizinkan suami mendapat bayaran, Allah ingat pula suami. Ingat, waktu itu bukan modal dapat kekayaan. Ya, ini hanya sebagai satu prosedur untuk membolehkan cerai berlaku. Ini faham yang itu sudah. Ha, jangan pula jadi modal pula nanti. Kahwin pun lain pula, simpan cerai. Dapat lagi duit, kahwin lain pula. Ha. Ya, jadi modal pula jadi millionaire. Tak boleh lah. Ni millionaire apa ni? Millionaire talak khulub. Ha, ya? Ha. Ya, tak boleh macam tu lah. Jadi Allah ingatkan balik, wahai suami, jangan ambil kesempatan. Ya, atas peluang ini, ha, ingatkan Allah Ta'ala bagaimana dia telah bergaul dengan kamu secara baik sepanjang perkahwinan kamu. Ingat baliklah. Ha, cuma jodoh tak ada mungkin, dia tak sayang lagi pada kamu, sudah. Ha, maka ambil sekadarnya sahaja. Wallah maklum. Takkan ni ada soalan tak, tuan-tuan? Terima kasih banyak. Soalan baik. Adakah talak tersebut hanya boleh berlaku dengan wang sahaja atau harta-harta yang lain? Dia boleh berlaku dengan sesuatu yang bernilai menurut suami. Itu faham. Yang bernilai menurut suami. Tak semua si duit. Suami itu hitam lama dah kebun getah isi. Yang bernilai menurut suami lah. Harta pun boleh. Tanah pun boleh. Apa lah. Sebab dia pemberian tembus. Dia tak semesti dengan duit. Ha? Apa sahaja yang bernilai menurut suami. Macam juga mas kahwin. Mas kahwin yang bernilai menurut isteri tak semesti duit. Cuma hari ini kita selaraskan lah untuk kemudahan. Soalan ini, tuan. Kedudukan anak. Macam mana? Soalan baik juga. Macam mana berlaku tebus talak? Katalah suami itu menceraikan isteri dengan bayaran tertentu, cerai dia. Anak macam mana kedudukan? Anak ni sabit macam hukum selepas perceraian. Dia ada hukum hadanah, itulah hak penjagaan anak. Dia cerai-cerai, dia sama prosedur. Cuma nak dapatkan cerai itu melalui tebus. Bayaran tebusan. Ya, jadi kesan lepas cerai itu samalah. Cuma dia tak ada edah dia. Tak ada edah ni, tak ada edah, tak ada rujuk. Maaf, edah tu ada pada isteri tu untuk dikahwin lain. Tak ada rujuk. Tapi prosedur lain sama. Harta sempercariannya sama. Hak penjagaan anaknya sama. Semua sama. Semua sama. Ha, jadi anak tu ha, sama juga lah. Ada bicara berikutnya. Bicara hadanah. Hadanah ni pembicaraan untuk mendapat hak penjagaan anak. Sama-sama. Menggunakan anak? Tak boleh. Jangan berpesan. Tak boleh guna anak sebagai tebusan. Macam mana anak tu milik bersama? Tak boleh dikata dengan suami dia. Atau suami kata beginilah. Saya boleh cerai kat awak asalkan anak tu beri kat saya. Tak boleh. Tak boleh berlaku. Anak tu balik kepada hukum hadanah. Hadanah ni hak penjagaan. Dia satu bab lain. Dia tak ada kena mengena dengan khuluk. Khuluk ni cerita lain. Apa pasal nak ceraikan? Anak tu dibabitkan. Anak ni hak lain. Jadi tak boleh gunakan anak. Tak boleh. Soalan lain tuan. Kemudian ambil sikit last. Memaksakan talak tebus. Maka ambil mudahnya syarat mengatakan tidak boleh. Talak tebus dipaksakan kepada suami. Jadi kalau wujud nanti mahkamah cek ada unsur-unsur paksaan, ugutan. Ya, upah samsing kalau ugut suami terima tawaran isteri kamu. Ya, dengan sekian-sekian, maka jika wujud unsur-unsur begitu, maka automatik yang tidak dibolehkan. Maka tidak boleh berlaku talak tebus dengan paksaan, dia mesti berlaku dengan kerelaan suami. Yang tadi pasal-pasal. Dia tak nak, tak nak lah. Ini hanya satu jalan. Tapi kalau berlaku, ya, dia tak nak. Buat macam mana? Dia tak nak. Isteri kata dia bagi apa segala-galanya, dia tak nak. Tak boleh buat apa juga lah. Cuma di sana ada sesi kaunseling nanti. Dia akan bicara. Juru kaunselor akan cakap lah. Apa lagi simpan isteri yang tak sayang. Tak boleh buat apa. Sebab cerai itu tetap hak suami. Macam mana pun. Sampai kalau berlaku keadaan apa sekalipun, cerai tetap tak pindah daripada suami kepada isteri. Tak boleh pindah. Allah Maha mengetahui kenapa tak boleh pindah. Dia cerita dulu banyak faktor. Sebab wanita ni kalau dapat hak cerai tuan-tuan, habis kita. Itu masalahnya. Jadi sebab itu Allah tak izinkan sampai bila-bila pun cerai itu dipindahkan ke tangan isteri. Hanya berlaku pindah tangan hakim saja, namanya fasakh. Hakim saja fasakh, isteri tak dapat hak cerai. Dia hanya mohon minta hakim menceraikan. Dia nak cerai tak boleh. Sampai bila-bila, lepas tu tak boleh paksa. Tak nak golok ni, sebab dia kata hilang. Rasionalnya, kalau dia dapat hak cerai, habis tuan-tuan semua. Talak empat, talak tiga. Ni bapak tunggal ni. Ni ramai. Hari-hari kita cerai. Karena wanita lebih emosional daripada lelaki kan. Biasalah, kita bertengkar sikit-sikit pun minta cerai kan. Minta cerai itu dalam keadaan dia tak ada tu dia minta. Kalau dia ada, dia tak ada minta lah. Allah Alam, soalan tuan. Soalan. Kalau tak ada soalan, insyaAllah saya tangguh untuk uliakan datang. Tajuk ilah. Ilah artinya sumpah suami tidak akan mencampur isteri. Demi Allah, saya tak akan tidur dengan kamu setahun. Itu ilah. Apa hukum tu? Tak payah kata setahun, lebih 4 bulan dah sudah. Saya tak akan tidur dengan awak, tak akan bergaul dengan awak 5 bulan. Setengah tahun, lebih 4 bulan je, barulah ada prosedur sana, prosedur fasakh dan sebagainya. Ni mana mungkin isteri ditinggalkan lebih daripada 4 bulan. Tak boleh. Wanita ni dia perlu kepada suami. Jadi kalau suami berjanji tak nak gaul isteri 4 bulan, ini suatu kezaliman. Maka Islam tak boleh biar. Maka di sana ada tindakan-tindakan dikenakan ke atas suami dan juga terhadap perkahwinan itu. InsyaAllah kita akan ulas pada bulan akan datang. Dan insyaAllah kalau tuan-tuan nak maklumat tentang ini, maka minta hadirlah pada kuliah akan datang. Maafkan maaf. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.